السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طوبى. Kita sampai Malik Yaumiddin. Maliki badal dari Mubdal Ar-Rahmani Ar-Rahimi, semuanya majrur, semuanya majrur karena mengikuti Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, semuanya majrur, maka ini ikut majrur. Maliki bukan maliku. Kemudian yaumi sama majrur tapi bukan karena badal. Yaumi di sini karena mudhof. Karena mudhof dari ad-din, mudhof ilaih dari malik. Maka harus majrur. Begitu juga ad-din, dia mudhof ilaih dari yaum. Maka bunyinya adalah maliki yaumiddini. Apa malik? Raja, penguasa yang menguasai. Yaumiddin, pada hari pembalasan, pada hari ad-din bermakna agama, karena semua yang di luar agama ditolak di hari itu. Teknologi sudah tidak ada artinya sama sekali. Ekonomi sudah tidak ada. Apa yang berbau dunia hancur sehancur-hancurnya. Yang tersisa apa? Agama. Agama terlihat di situ. Di mana hari ini agama tidak terlihat. Yang sholat, yang tidak sholat, sama saja. Kadang kehidupannya lebih baik dari yang tidak sholat, daripada yang sholat. Yang taat dengan yang maksiat, sama saja. Kadang lebih kaya, lebih makmur yang tidak sholat, yang tidak taat, yang syirik, yang munafik, dan seterusnya. Inilah sekarang akan tiba satu masa di mana di luar agama hancur sehancur-hancurnya. Agama yang benar tentu hanya Islam. Segala sesuatu yang berbau dunia hilang, hancur, tidak berbekas. Raja, presiden, kaisar, kisra, tidak ada bekasnya sama sekali. Inilah Malik Yaumiddin. Dan yang menguasai, yang merajai siapa? Allah. Tidak ada yang lain selain Allah. Terlihat, terlihat sekali. Sementara hari ini tidak terlihat. Yang menyembah Allah dengan yang mencaci maki Allah sama. Hari ini banyak manusia mencaci maki Allah, mengatakan Tuhan tidak ada, mengatakan Tuhan tidak adil. Ada. Dan Allah berikan kehidupan. Betapa sabarnya Allah. Hampir 500 tahun. Ada orang mengaku akulah Tuhan. Hampir 500 tahun. Mengatakan akulah Tuhan. Oleh Allah dikasih makan, dikasih minum, dikasih tidur nyenyak. Bahkan diriwayatkan tidak pernah diberi sakit. Seumur hidup dia belum pernah sakit, ada riwayat itu. Siapa dia? Fir'aun. Fir'aun mengaku Tuhan. Tentu Allah marah, murka. Tetapi betapa sabarnya Allah. Allah biarkan selama ratusan tahun. Dibikin enak, dibikin lezat, dibikin bahagia. Dibikin sukses. Sementara musuh-musuhnya Bani Israel dibikin lemah. Budak. Hampir seluruh Bani Israel budak. Diperbudak oleh Fir'aun. Nabi Musa alaihi salatu wassalam termasuk Bani Israel. Seluruh Nabi, seluruh Rasul adalah Bani Israel. Kecuali 11 atau 12. Ya. Nah, nanti akan terlihat betapa Allah satu-satunya yang berpuasa. Di mana hari ini tidak terlihat. Nah, disebutkan di sini Malik Yaumiddin. Bisa panjang, bisa pendek. Dua-duanya hak, dua-duanya benar. Bisa panjang, bisa pendek. Malik Yaumiddin. Bisa. Malik Yaumiddin. Bisa. Masuk dalam apa kemarin? Qiraah Sab'ah. Bukan Sab'atu Ahruf, tujuh huruf, bukan. Sudah kita bahas tentang tujuh huruf. Yang enam sudah. Sudah apa? Sudah habis, sudah dibakar. Di zaman Utsman. Al-Quran itu dulunya tujuh huruf. Huruf yang dimaksud bukan huruf alif, ba, nun, ya, bukan. Tapi apa bahasa kita? Dialek barangkali ya. Seperti bahasa Jawa, Jawanya Surabaya dengan Jawanya Jogja, kan tidak semuanya sama. Ada banyak perbedaan. Apalagi dengan Jawanya Cirebon misalnya. Padahal sama-sama Jawa. Ah, begitulah Al-Qur'an. Al-Qur'an bahasanya apa? Arab. Apakah Arab itu satu jenis? Tidak, ada tujuh. Ada tujuh. Nah, maka Al-Qur'an itu macam-macam. Ada tujuh. Pernah Umar mendengar salah satu sahabat membaca surat Al-Furqan. Didengerin oleh Umar. Marah Umar. Kenapa? Karena ada perbedaan. Tentu tidak dari awal sampai akhir. Ada beberapa ayat yang berbeda, ada beberapa kalimat yang berbeda. Kata Umar, ini orang merubah-rubah. Aku dengar dari Nabi tidak seperti ini. Maka dia diseret ke hadapan Nabi. Ya Rasul, orang ini merubah-rubah Al-Quran, surat Al-Furqan. Aku mendengar surat Al-Furqan dari engkau, tidak seperti yang aku dengar dari orang ini. Kata Nabi, coba dibaca. Dibaca dari awal sampai akhir. Kata Nabi, iya betul seperti itu. Coba kamu Umar baca. Umar baca dari awal sampai akhir, beda. Ada banyak perbedaan, lumayan banyak perbedaan. Kata Nabi, sama itu juga betul. Lalu diterangkan oleh Nabi, bahwa aku meminta tujuh, jangan satu, untuk memudahkan kepada Jibril, maka turun. Gitu. Seperti Ta'ala dengan Halumma, kan beda, artinya sama. Secara arti sama, tetapi secara lafaz berbeda. Gitu. Ini gak ada masalah. Di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, gak ada masalah. Ada perbedaan, gak ada masalah. Faham, masing-masing tahu. Nah, di zaman Utsman, ketika kaum muslimin sudah menyebar ke Syam, ke Mesir, ke negeri-negeri yang tidak kurang fasih dalam bahasa Arab, timbul perselisihan. Kok begitu? Yang benar begini? Enggak, yang benar begini. Yang kaum muslimin di Mesir fanatik dengan bacaan Amr bin As. Yang di Yaman fanatik dengan bacaan Mu'ad bin Jabal. Yang di Syam, Syam sekarang Palestine, Yordan, ya, Lebanon, itu fanatik dengan bacaan Muawiyah misalnya. Karena memang berbeda. Hampir-hampir terjadi perselisihan di antara kaum muslimin. Nah, melihat ini, maka Utsman diberi petunjuk oleh Allah untuk berani berijtihad, membuat satu mushaf. Nah, terkenal dengan mushaf Utsmani, sudah diawali di zaman Abu Bakar, sudah jadi, ya kan? Nah, diperbanyak. Satu mushaf dikirim ke Mesir, dikirim ke Yaman, dikirim ke Syam. Kemudian dipesankan di luar ini bakar. Di luar yang ini bakar. Nah, maka siapa yang ingin menghafal Al-Quran merujuk ke tulisan ini? Kalau hafalan kan nanti bisa hilang. Namanya orang kan tentu akan meninggal. Meninggal sudah, enggak ada warisannya. Ini tulisan. Dengan apa yang dilakukan oleh Utsman, maka selesai perselisihan itu. Tidak berselisih lagi. Berada di bawah satu bacaan, satu huruf. Yang enam sudah dibakar. Dan ini enggak masalah. Ya. Walaupun ini tidak ada petunjuk dari Nabi, tapi ini kebenaran. Hak. Dan kita tidak ragu. Kenapa? Karena kesepakatan sahabat adalah seperti wahyu, dijamin maksum. Berdasarkan sabda Nabi, la tazmi'u ummati 'ala ad-dalala, tidak mungkin para sahabatku bersepakat dalam kesalahan. Jadi kalau sahabatku bersepakat terhadap sesuatu, pasti itu benar, enggak mungkin salah. Gitu ya. Ini tidak ada yang berselisih. Terhadap apa yang dilakukan oleh Utsman membakar yang enam mushaf itu, tidak ada yang berselisih sama sekali. Beda dengan Utsman berijtihad azan dua kali di hari Jumat. Ini banyak yang tidak setuju. Maka azan Jumat dua kali di hari Jumat merupakan kesepakatan sahabat? Bukan. Bukan. Beda dengan pembakaran enam huruf ini. Enam dialek Al-Quran ini sepakat. Daripada kaum muslimin pecah. Yeah. Yang sedang beliau bahas di sini bukan tujuh huruf. Tapi qira'ah sab'ah. Bacaannya tujuh. Bukan dialeknya. Tentu lebih ringan perbedaannya. Seperti ini. Maliki yaumiddin bisa, maliki yaumiddin bisa, atau milki yaumiddin pakai sukun bisa. Ini ringan perbedaannya. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ini kan sedikit. Kalau tujuh huruf tadi banyak, satu kata dua kata itu bisa berbeda. Ya, seperti ta'ala dengan halumma kan jauh sekali. Tapi maksudnya sama. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, bisa iswatun, ulaika hum khairul bari'ah, bisa ulaika hum khairul bari'ah, ulaika hum khairul bari'ah. Ringan perbedaannya. Wadduha wadduhai, ini ringan perbedaannya. Kalau tujuh huruf tadi satu kata, satu kata, dua kata dalam satu ayat itu, tentu lebih mencolok perbedaannya. Sudah tidak ada. Ada lagi mali, linya yang panjang. Wa yuqal maliki yaumiddin. Ada juga bacaan seperti itu. Maliki yaumiddin. Ada satu lagi, maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Kemudian ada sedikit menyebut beliau tentang Marwan. Ya. Tentang Marwan ini banyak disebut nama ini di beberapa kitab hadis. Yang dimaksud Marwan bin Hakam. Karena beliau salah satu khalifah yang berani. Banyak dicatat oleh para ulama ahlul hadis, termasuk dalam masalah Maliki Yaumiddin ini. Ringan ini dibanding dengan Marwan yang apa? Khutbah dulu sebelum salat Id. Kan Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terus sampai sebelum Marwan bin Hakam, semuanya adalah solat dulu, baru khutbah. Nah, Marwanlah yang mengawali khutbah dulu, baru solat. Ini ada dibawakan oleh Imam Bukhari di kitab sahihnya. Sempat ditarik surbannya itu oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Sempat ditarik dengan mengatakan goyarta, engkau merubah sunnah. Sunnahnya solat dulu baru khutbah. Idul Fitri, Idul Adha, semua solat Id, semua solat yang ada khutbahnya adalah solat dulu baru khutbah. Semua solat yang ada khutbahnya adalah solat dulu baru khutbah, kecuali khutbah Jumat. Hanya khutbah Jumat yang khutbah dulu baru sholat. Marwan memakai hujah, jika aku sholat dulu maka mereka akan pergi. Padahal Nabi sendiri mengatakan, barang siapa yang ingin mendengarkan khutbah ini silahkan ikuti, barang siapa yang ingin beranjak karena ada keperluan silahkan. Karena mendengar khutbah Id tidak seperti mendengar khutbah Jumat, wajib. Adapun khutbah Id tidak wajib. Nah, termasuk ini, ya. Beliau mengatakan wa awwalu man ahdatsa Malik Marwan, ya. Ada kesalahan dalam ucapan Malik, jadi tidak semuanya benar, ya. Jadi ada apa? Kiro'ah-kiro'ah yang salah, yang syad istilahnya. Jadi tidak semua kiro'ah yang beredar itu benar semua, ada yang salah. Beliau mengatakan ini diawali oleh Marwan. Kemudian wa takhsisul malik bi yaumiddin la yanfihi amma adahu. Allah menghususkan dirinya sebagai malik, raja pada hari kiamat. Ini bukan berarti bahwa selain Allah bukan malik, tidak boleh disebut malik, gitu ya. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan bahwa si fulan malik. Boleh. Beda dengan Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bolehkah selain Allah disebut Allah? Enggak boleh. Bolehkah selain Allah disebut Ar-Rahman, Ar-Rahim? Ya, tidak boleh. Tetapi kata Malik tanpa alif lam itu ada selain Allah. Kata siapa? Kata Allah sendiri, ya. Kata Allah sendiri. Saya bacakan. Inna Allaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Allah sendiri yang mengakui bahwa Talut adalah malik. Talut adalah malik. Walaupun mayoritas Bani Israel tidak suka dengan Talut, dengan kepemimpinan Talut, tapi Allah mengakui bahwa Talut adalah malik. Gitu. Panjang kisah tentang Talut, Jalut, ya. Talut membunuh Jalut. Jalut luar biasa, kuat, raja. Dibunuh oleh pemuda miskin. Tidak berharta, tapi mempunyai fisik yang kuat, kecerdasan yang kuat, bernama Talut. Nah, Talut oleh Allah dibilang malik. Inna Allaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Allah telah mengutus Talut sebagai malik untuk kalian. Kalian siapa? Bani Israel. Dan ini bukan seayat dua ayat, ada yang lain. Wa kana wara'ahum malik. Di belakang mereka itu ada malik yang suka mengambil perahu-perahu yang bagus. Gitu. Kisah ketika Nabi Musa melubangi, merusak, sedikit merusak kapal-kapal yang bagus itu. Nabi Khidir, ya, Nabi Musa yang bertanya, kenapa engkau lubangi, kenapa engkau rusak kapal-kapal itu? Dijawab oleh Khidir, jawabannya tidak langsung, ya. Setelah tiga peristiwa itu selesai, baru dijawab. Wa kana wara'ahum malikun. Di belakang mereka ini ada malik yang suka mengambil kapal-kapal yang bagus. Kalau kapal ini saya rusak sedikit, tidak akan diambil. Nah, kata yang dipakai oleh Khidir adalah malik. Dan ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Gak mungkin salah. Tidak mungkin Allah mengabadikan sesuatu yang salah. Kecuali dalam rangka menjelaskan kesalahan. Ana rabbukumul a'la. Fir'aun mengatakan, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Ini salah apa benar? Nah, salah. Kenapa diabadikan dalam Al-Quran? Karena untuk menjelaskan kesalahan itu. Yang siapa yang baca ayat itu dengan lengkap tentu akan tahu ini salah. Gitu. Kalau tidak diterangkan bahwa itu salah, ya benar. Tidak harus Allah katakan ini benar, enggak. Ketika Allah mengabadikan ucapan seseorang, maka ucapan itu pasti benar. Seperti Allah mengabadikan ucapan Nabi Isa di dalam Al-Quran, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Ya Allah, ini ucapan Nabi Isa. Ya Allah, engkau mengetahui apa yang ada di nafasku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada di nafasmu. Lihat, Nabi Isa menyamakan antara dirinya dengan Allah. Sama-sama punya nafas. Apa itu nafas? Ah, ini dia yang membantah subhat orang-orang filsafat, bahwa Allah itu tidak ada nafasnya, tidak ada zatnya. Kalau jam, jendela, pintu, paku, gelas, meja, kursi, masjid, ini kan ada nafasnya. Saya, antum, Jibril, Mikail, jin, iblis, itu ada nafasnya. Ada zatnya. Adapun Tuhan, tidak ada zatnya. Kata siapa? Kata orang filsafat. Jadi Tuhan itu Enggak ada zatnya, enggak ada bentuknya. Enggak ada nafasnya. Gitu. Ah, ini dibantah oleh ucapan Nabi Isa yang diabadikan oleh Allah. Allah punya nafas sama dengan Nabi Isa. Nabi Isa punya nafas. Punya zat, punya diri. Ah, begitu pula Allah. Ah, maka batillah anggapan orang-orang filsafat, ahlul kalam yang diikuti oleh sebagian Asy'ariyah, Maturidiyah dan lain-lain termasuk Mu'tazilah, bahwa Allah tidak memiliki zat, bentuk, diri. Oleh karena itu tentu Allah tidak akan bisa dilihat sampai kapanpun. Orang enggak ada wujudnya kok dilihat. Kekuatannya, perbuatannya, ciptaannya bisa dilihat. Allah tidak bisa dilihat sampai kapan, sampai kapanpun. Termasuk di surga, termasuk di surga. Ah, maka mereka mendustakan beberapa ayat. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka hari itu berseri-seri di surga melihat wajah Allah. Ah, tentu mereka tolak ayat ini atau setidaknya ditakwil maksudnya anu, maksudnya anu. Ya. Ah, ini Allah di sini juga membenarkan ucapan Khadir yang mengatakan bahwa ada Malik. Ij'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka. Ini ayat lain dalam suratul Maidah. Ketika Allah menjadikan di tengah-tengah kalian wahai Bani Israel para nabi, para malik. Muluk jamak dari malik. Muluk jamak dari malik. Nah, berarti istilah malik boleh. Istilah malik boleh. Nah, jangan memakai alif lam. Kita lihat di sini tidak ada yang memakai alif lam. Yang memakai alif lam hanyalah Allah, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, itu Allah. Adapun tanpa Al, boleh. Malik. Bolehkah seseorang bernama Malik? Boleh. Bolehkah seseorang bernama Israfil? Jibril? Ah, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Tidak menjadi kelaziman para sahabat memakai nama-nama malaikat kecuali Malik. Kecuali Malik. Maka tidak ada sahabat yang bernama Jibril, Mikail, Israfil dan seterusnya, apalagi Munkar Nakir, ya. Tidak ada. Israel jelas, Israel kan bukan nama yang ada di Al-Qur'an dan Sunnah, ya. Adapun Malik ada. Adapun Malik ada. Ada Anas bin Malik, Auf bin Malik. Ada Malik sendiri. Dan Nabi tahu dan Nabi diam. Kalau tidak boleh, tentu akan dilarang oleh Nabi. Akan diganti oleh Nabi. Dan itu banyak sekali. Ya. Zainab kan namanya bukan Zainab. Barrah. Barrah itu mungkin suci, bagus, baik. Nabi enggak mau istrinya bernama suci, baik. Ya. Itu terlalu mensucikan dirinya, terlalu menyanjung dirinya. Maka diganti dengan nama yang sederhana yang tidak ada artinya. Apa? Zainab. Zainab kan enggak ada artinya. Sama dengan Maryam, sama dengan Khadijah, Aisyah, kan enggak ada artinya. Sama dengan Umar, Utsman, Zubair, Tolha, enggak ada artinya. Sama dengan Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Zakaria, enggak ada artinya. Karena memang nama itu enggak perlu ada artinya. Enggak ada artinya. Ya. Nama para nabi, para rasul, para sahabat enggak ada artinya. Sederhana. Ah, nama yang tidak sederhana, nama yang menyanjung dirinya seperti baik, khair, suci, Nabi tidak suka. Ya, maka diganti dengan Zainab. Ah, begitu juga nama yang buruk, yang merendahkan dirinya, yang ada nama Hazan. Hazan kan sedih, diganti oleh Nabi. Jadi terlalu tinggi jangan, terlalu rendah jangan, yang sederhana saja, yang gak ada artinya. Gitu ya. Nah itu diganti. Nah, seandainya nama Malik itu haram, tentu akan diganti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak. Berarti takrir Nabi, Nabi membolehkan. Maka para ulama menyimpulkan, nama-nama malaikat tidak boleh disandang oleh manusia kecuali Malik. Ya. Kemudian wa takhsisul malik bi yaumiddin la yanfihi amma adahu li'annahu qad taqaddama al-iqbaru bi annahu rabbul alamin. Dikhususnya Allah sebagai Malik, raja, penguasa pada hari kiamat, bukan berarti Allah tidak berkuasa sebelum hari kiamat seperti hari ini. Apakah Malikil An, Allah adalah raja hari ini, raja di dunia ini, berarti salah? Maka dikatakan Malik Yaumiddin? Tidak. Tidak. Jadi tetap Allah merajai, menguasai di segala keadaan, segala waktu. Tapi kenapa dikatakan di sini Malik Yaumiddin, Allah menguasai, merajai di hari kiamat itu? Apa tadi pembahasannya, jawabannya? Karena sangat terlihat, sangat nampak. Sementara hari ini berapa banyak orang yang cerdas, profesor, doktor, tapi dia tidak bisa melihat. Dia tidak bisa melihat kekuasaan Allah, dia tidak bisa melihat Allah sebagai raja. Maka dia tidak menyembah Allah, seolah dia tidak butuh dengan Allah. Dia mendapatkan uang karena usaha sendiri, kerja sendiri. Dia tidak merasakan bahwa apa yang dia miliki itu betul-betul pemberian dari Allah. Dia tidak bisa merasakan. Padahal cerdas dia, padahal jenius dia. Nanti di hari kiamat, sebodoh-bodoh manusia dia tahu. Ternyata yang berkuasa satu-satunya hanyalah Allah. Jibril enggak ada apa-apanya, Mikail enggak ada apa-apanya, para nabi, para rasul enggak ada apa-apanya, Nabi Adam enggak berani ngomong. Ya, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa enggak berani ngomong. Cuman ngomong ya Allah, adili kami, enggak berani. Itu para nabi, para rasul. Gimana yang bukan nabi, yang bukan rasul? Ya, satu-satunya yang berani, satu-satunya yang sanggup, yang bisa hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun setelah sekian tahun, tah berapa ratus tahun. Setelah tinggal di padang mahsyar tanpa makanan, tanpa minuman, tanpa naungan, lapar, haus. Nah, baru beliau sujud di bawah arsy. Nah, nampak sekali betapa Allah satu-satunya penguasa. Beliau perkuat dengan beberapa ayat. Saya bacakan. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa. Pada hari itu ar-ruh, ar-ruh apa? Ar-ruh yang dimaksud apa ini? Ar-ruh yang dimaksud adalah Jibril. Pada hari itu berdiri siapa? Jibril. Dan siapa? Wal malaikah, dan para malaikat. Jibril dan para malaikat berdiri saffan, bersaf-saf. Jibril dan para malaikat berdiri bersaf-saf. La yatakallamu. Tapi tidak. Tidak apa? Tidak ada yang berani berbicara. Diam semua. Semuanya diam. Betapa nampaknya bahwa satu-satunya penguasa adalah Allah. Semuanya diam. Illa man adzina lahur rahman. Kecuali yang diizinkan oleh Ar-Rahman. Yang tidak diizinkan, diam. Tidak ada yang berani berbicara. Wa qala sawaba, dan ucapannya pasti benar. Enggak mungkin berbohong. Tidak mungkin ada yang sanggup berbohong. Wa khasha'atil aswat lirrahman. Suara-suara di hadapan Ar-Rahman hari itu khusyuk. Apa? Pelan, rendah. Fala tasma'u, tidak akan engkau dengar. Tidak kedengaran, ucapannya tidak kedengaran. Illa hamsa, kecuali hams. Kan ada bacaan hams ya. Bisikan. Berbisik-bisik saja. Tidak ada yang bisa berani berbicara, tidak ada yang sanggup berani berbicara. Ya. Temu-temunya ngobrol, mana aja ente? Enggak ada begitu ya. Enggak ada perhatian seperti bukan teman, anak, anak satu-satunya, ibu, suami, istri, enggak ada yang peduli. Tahu, ini istri saya dulu, ini suami saya dulu, ini anak saya dulu, ini ayah, ibu saya. Tahu. Tapi enggak peduli. Tidak peduli. Masing-masing berpikir tentang dirinya sendiri. Tidak ada yang memikirkan orang lain. Walaupun orang lain itu ayahnya, ibunya, anaknya, suaminya, istrinya. Yauma ya'ti la takallamu nafsun. Ada huruf yang hilang ini ya. Kan ini takallamu ini madhi apa mudhari? Tentu mudhari, ya kan? Kalau madhi kan takallama, ya kan? Nah, ini kan takallamu. Padahal kalau madhinya takallamu, mudhari-nya, kalau madhinya takallama, mudhari-nya, ya takallamu, ya kan? Tafa'ala, ya tafa'alu. Takallama, ya takallamu. Nah, berarti ini, nafsun dianggap mu'anas, kan? Tatakallamu, mestinya tatakallamu, tetapi sering dihilangkan huruf tak yang berbarengan seperti ini, sering dihilangkan, maka menjadi takallamu, mestinya tatakallamu. Yauma ya'ti la tatakallamu, mestinya begitu. Yauma ya'ti la tatakallamu nafsun, pada hari di mana nafas seluruh manusia tidak ada yang sanggup berbicara. Illa bi'idhni. Kecuali dengan izin Allah. Wa minhum syakiyun wa sa'id. Di antara mereka ada yang syaki. Di antara mereka ada yang sa'id. Syaki kenapa? Masuk neraka. Sa'id kenapa? Masuk surga. Jadi manusia dibagi dua. Yang beruntung dan yang celaka. Di mana yang beruntung? Surga. Di mana yang celaka? Neraka. Tidak seperti di dunia ini. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang menengah, ada yang mendekati miskin, ada yang mendekati kaya. Yang kaya juga bertingkat-tingkat. Di sana hanya ada dua, surga atau neraka. Maka batillah apa yang diucapkan oleh kaum Mu'tazilah bahwa di sana ada tempat di antara dua tempat. Ini batil. Ini khayalan orang-orang Mu'tazilah. Al-manzilatu bainal manzilatain. Tempat di antara dua tempat. Yaitu orang yang beriman, orang Islam, tapi berzina. Tapi minum khamar. Tapi berjudi. Tapi tidak sholat. Dan mati. Belum bertaubat. Nah, orang seperti ini akan berada di antara surga dan neraka. Al-manzilatu bainal manzilatain. Dan ini batil. Tidak ada keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentang nama yang dilarang sehubungan dengan Malik. Ini ada di Sahihain dari Abu Hurairah secara marfu. Dari Abu Hurairah secara marfu maksudnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan tidak secara marfu berarti itu ucapan Abu Hurairah. Istilahnya mauquf. Berarti ini sabda Nabi, walaupun tidak ada qala Rasulullah. Walaupun tidak ada qala Rasulullah, maka wajib kita jazmkan, kita pastikan bahwa itu sabda Nabi. Kenapa? Karena ada istilah marfu. Akhna'u ismin indallah. Seburuk-buruk, serendah-rendah yang paling dibenci nama di sisi Allah adalah rajulun tusamma bi malikil amlak. Seseorang yang namanya malikul amlak. Rajanya para raja. Ini Allah tidak suka nama seperti ini. Dan ini sekedar contoh. Artinya ada nama-nama lain yang juga dibenci oleh Allah. Hakimnya para hakim. Qadil Qudah. Maka Ibnu Hajar ketika sering dijuluki dengan Qadul Qudat, marah beliau, tidak suka. Hakimnya para hakim, rajanya para raja, penguasanya para penguasa. Allah tidak suka istilah-istilah seperti itu. Karena rajanya para raja adalah Allah, hakimnya para hakim adalah Allah. Kok diambil oleh orang, Allah murka. Wala malika illallah, padahal tidak ada malik kecuali Allah. Nah, maka jika ada nama yang mirip-mirip seperti ini, wajib diganti. Ya? Orang-orang suci, orang-orang baik, ahli kebaikan, penolong kebenaran, penolong Islam. Nama-nama seperti ini tidak pantas. Dan tidak ada sahabat tabi'in nama seperti itu. Ya, penolong agama, hiasannya agama, mataharinya agama, bulannya agama, enggak ada. Enggak ada nama-nama seperti itu pada para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Nah, ke bawahnya baru muncul. Nama-nama pakai din. Ya. Syamsuddin, Komaruddin, ya. Nasiruddin, ya. Itu baru belakangan. Penolong agama, hiasannya agama, mataharinya agama, bulannya agama. Oh, gulu ini ya. Kayaknya apa sakti gitu ya. Penolong agama, mataharinya agama. Allah tidak suka, Nabi tidak suka. Maka nama-nama yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat tadi sederhana. Zainab, Maryam, Umar, Utsman, enggak ada artinya. Sangat sederhana. Ya. Tapi tidak rendah seperti Hazan tadi. Sedih, ya. Apa kalau di kita Apes, ya. Namanya siapa? Apes, ya. Muhammad Apes misalnya. Ya janganlah. Enggak boleh, harus diganti. Terlalu rendah tidak boleh, terlalu tinggi tidak boleh. Harus pertengahan. Ya. Kemudian beliau juga membawakan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, yaqbidullahu al-ardha. Allah akan menggenggam bumi. Bumi itu nanti akan berada di genggaman tangan Allah. Tangan kanan Allah. Wa yatwi as-samaa'a biyaminihi. Langit dengan tangan kanan, tapi tidak ada bumi dengan tangan kiri. Riwayat itu tidak sahih, ya. Ada riwayat itu. Bumi digenggam dengan tangan kiri, langit digulung dengan tangan kanan. Riwayat ini tidak sahih. Ini yang sahih yang ini. Bukhari ya meriwayatkan dari Fathul Bari. Yaqbidullahu al-ardha. Allah menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanannya. Ini bisa bermakna dua-duanya dengan tangan kanan. Gitu ya. Kan atofnya itu kan bisa dari yakbidu. Gitu. Wawunya ini kan bisa bermakna wawu atof. Allah akan menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanannya. Kan bisa saja. Allah akan menggenggam bumi dengan tangan kanannya dan melipat langit dengan tangan kanannya. Kan bisa saja. Bisa saja seperti itu ya. Saya makan tahu dan tempe dan nasi. Ya, itu kan artinya saya makan tahu dan makan tempe dan makan nasi kan begitu. Ya, maka mengatakan ini terpisah. Oleh karena itu bumi itu digenggam dengan tangan kiri. Belum cukup, tidak bisa. Harus ada dalil khusus yang jelas yang mengatakan adanya tangan kiri Allah menggenggam bumi. Dan itu harus sahih. Yang tidak sahih tentu tidak bisa dijadikan hujjah. Thumma yaqul. Ketika Allah menggenggam bumi dan melipat langit itu, Allah mengatakan Anal Malik. Nah, lihat, pakai alif lam apa tidak? Pakai alif lam apa tidak? Pakai. Allah pakai alif lam. Adapun yang tidak pakai alif lam, boleh untuk makhluk. Seperti Anas bin Malik tadi, tanpa alif lam. Anal Malik, akulah raja, akulah penguasa. Aina mulukul ard, di mana raja-raja bumi itu? Istilahnya mana Fir'aun? Ya, mana Namrud, mana si fulan, mana si fulan, mana raja-raja bumi itu mana? Ainal jabbarun, mana orang-orang kuat? Kisra, Kaisar, Irokla, ya, mana? Ainal mutakabbirun, mana orang-orang yang membesarkan dirinya itu? Mana? Ah, saat itu Allah menggenggam bumi dan melipat langit. Ini semakna dengan apa yang Allah firmankan dalam surat Ghafir atau Mukmin. Limanil mulkum yaum. Kepunyaan siapa kerajaan hari ini? Lillahil wahidil qahar. Milik Allah satu-satunya yang al-qahar. Yang maha kuat, maha memaksa. Ya. Kemudian beliau membawakan ucapan Nabi di Sahih Bukhari dan Muslim tentang kapal. Kapal yang dinaiki oleh Muawiyah. Itu terjadi di zaman Utsman. Itu sudah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kejadian itu di zaman Utsman. Artinya Nabi sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat, Umar sudah wafat. Yaitu bahwa pasukanku kelak akan bertempur di atas laut di kapal. Dengan kalimat mislul muluki alal asira, seperti raja-raja yang berada di atas singgasana. Artinya kapal yang besar, yang sangat besar, yang tinggi. Dan betul sekali apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kejadian. Dan Muawiyahlah manusia pertama yang memimpin pasukan di atas laut. Sebelum beliau, enggak ada. Abu Bakar, Umar, pasukannya sampai ke laut, belum. Menyeberangi lautan, belum. Muawiyah manusia pertama. Ya. Dan ada seorang wanita yang mendengarkan sabda Nabi ini, minta, ya Rasul, doakan aku supaya ikut dalam pasukan itu. Dari sini keluar hukum bahwa dalam jihad, perang, kital, mungkinkah membawa wanita? Mungkinkah? Mungkin. Mungkin Rasul sendiri pernah membawa, ya kan, istrinya. Tentu tidak ikut berperang, tapi ya banyak kan mengurus urusan di mana itu bisa dilakukan oleh wanita, mengobati yang sakit dan seterusnya, itu dilakukan oleh beberapa sahabiyah. Bahkan Anas bin Malik, aku melihat kaki-kaki mereka, mereka yang dimaksud di sini wanita-wanita, berarti kan aurat, kan? Gelang kakinya aku lihat, berarti kan nampak auratnya, ya? Kesana kemari, lari-lari. Aku melihat, kata Anas bin Malik. Nah, berarti dalam keadaan seperti ini, boleh. Keadaan darurat, ya. Dan Nabi mengatakan, ya, engkau termasuk. Engkau termasuk. Dan betul, ketika Muawiyah pertama kali membawa pasukan di atas air itu, laut, kapal, wanita ini ikut. Wanita ini ikut. Dan ketika turun dari kapal, dia terpleset, terjatuh, kemudian meninggal. Jadi betul-betul wanita itu hanya merasakan di atas laut itu. Persis apa yang didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, beliau membawakan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang kuat, orang cerdas, orang jenius. Apa? Saya bacakan ya. Orang cerdas, orang jenius, orang kuat adalah, ini hadis Imam At-Tirmidzi, al-kayyisu man dana nafsahu. Orang pintar, orang cerdas, orang jenius, orang kuat adalah orang yang selalu menahan dirinya. Tidak melampiaskan hawa nafsunya, tapi menahan dirinya. Mau ini ditahan, mau ini ditahan, mau ini ditahan. Ya, tidak mengumbar hawa nafsunya. Yang kedua, wa amila lima ba'dal maut. Dan selalu melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk nanti setelah mati. Ah, cerdas. Cerdas, pintar, jenius. Ya. Orang yang tawaf, yang sa'i, yang melempar jumroh, yang mencium Hajar Aswad, yang sholat, yang baca Al-Quran. Itu manfaatnya di dunia apa nanti setelah mati? Nah, setelah mati, cerdas itu. Cerdas sekali. Jenius sekali. Kalau dia melakukan sesuatu yang manfaat hari ini, kurang cerdas. Karena akan dia nikmati selagi hidup. Tetapi ketika dia melakukan sesuatu untuk manfaat setelah mati, luar biasa. Karena setelah mati ini berapa tahun? Berapa abad? Ya, kekal selama-lamanya. Sementara manfaat dunia, mungkin 40 tahun lagi, mungkin 30 tahun lagi. Dan di antara kita sudah ada yang 60, ada yang 50, ada yang 70. Ya. Berani kita katakan, saya akan usaha dunia ini, dan saya akan nikmati usaha saya ini 200 tahun lagi. Ada yang berani ngomong begitu? Enggak ada yang berani, ya kan? Paling 40 tahun, paling 30 tahun, paling 15 tahun. Ya, lihat di kiri kanan kita, enggak sangka-sangka. Sekarang sudah meninggal, atau sudah terkapar, tidak berdaya, stroke ini, itu. Ini kan pelajaran bagi kita. Bahwa orang cerdas adalah seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk nanti setelah mati, cerdas. Karena akan dia nikmati jutaan abad. Kekal lah. Ya. Sementara dunia hanya beberapa tahun. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Silakan. Nanti kita lanjutkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ustaz, ini tempat di antara dua tempat. Ada satu tafsir yang disampaikan oleh seseorang sebulan itu mengatakan bahwa Nabi Adam berada di antara dua tempat tersebut. Nabi Adam pada saat hendak turun ke bumi. Nah, pemahaman seperti ini apakah masuk ke dalam pemahaman Mu'tazilah? Bahkan Mu'tazilah mungkin enggak ngomong begitu ya, enggak tahu. Mu'tazilah tidak membahas Nabi Adam ya. Yang dibahas Mu'tazilah adalah orang-orang Muslim yang berbuat dosa besar. Tidak membahas Nabi Adam. Nabi Adam jelas sudah diampuni ya. Kan pembahasan Mu'tazilah adalah orang-orang sezamannya, orang-orang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tentu ketika berzina, minum khamr, berjudi lalu bertaubat tidak ada jaminan ampun. Sedangkan Nabi Adam mana jelas ampunannya sudah jelas. Dan apa yang Allah katakan jelas di situ jannah. Jannah jelas sekali di situ jannah surga. Ya. Dari pentafsir itu apakah sama dengan pengertian berada di dua tempat? Apakah sama dengan orang yang berpengertian berada di dua tempat tersebut? Maksudnya Nabi Adam berada di antara dua tempat? Ada yang mentafsirkan seperti itu. Apakah pengertian orang ini kan ada Ustaz Fulan yang menyampaikan tentang bahwa Nabi Adam itu di dalam tafsirnya yang dia karang itu bahwa sebelum turun ke bumi Nabi Adam itu tidak bukan di surga tetapi di satu tempat. Ini tentu kita kan mengingkari ini. Nah, yang kami tanyakan adalah apakah pemahaman seperti ini bisa kita katakan pemahaman Mu'tazilah? Mungkin lebih buruk dari Mu'tazilah ya. Lebih buruk dari Mu'tazilah. Saya tidak tahu apakah ada orang Mu'tazilah itu memahami seperti itu. Yang jelas itu batil. Mungkin lebih buruk. Karena sekali lagi keburukan Mu'tazilah itu membahas orang-orang yang sezamannya bukan Nabi Adam. Ya. Lebih buruk dari Mu'tazilah. Ada nama Faiz Al-Ghifari. Apakah ini baik? Saya kira ini bohong ya. Nama yang bohong. Karena Ghifari itu dari suku Ghifar. Ghifar itu kan Abu Dzar Al-Ghifari. Karena Abu Dzar itu dari Ghifar. Salman Al-Farisi. Karena Salman itu dari Parsi. Ya. Maka tidak tepat Al-Ghifari. Faiz Al-Ghifari. Berarti dari Ghifar. Sama dengan Abu Dzar dari Ghifar. Bohong kan? Mungkin Faiz Al-Bintari. Ya, Al-Jumbangi misalnya. Baru tidak bohong. Jadi ingat ada nama-nama yang sebetulnya nama tempat. Seperti Albani kan nama tempat Albania. Al-Ghifari, Al-Farisi, At-Turmudi, itu kan dari Turmud. Banyak nama-nama ulama itu yang diambil dari tempat. An-Nawawi termasuk dari Nawa kan, negeri Nawa, daerah Nawa. Nah, jangan diambil. Karena tempat. Ambillah tempat masing-masing. Ustaz, Syekh Nasiruddin Al-Albani. Namanya Nasiruddin Al-Albani. Itu nama itu Nasiruddinnya. Justru beliau jujur. Ketika beliau mencontohkan nama-nama yang kurang baik, nama beliau masukkan. Jujur ya. Nasiruddin, nah, tentu yang memberi nama kan bukan beliau. Beliau masukkan nama yang tidak baik itu salah satunya adalah nama beliau Nasiruddin kan penolong agama. Walaupun betul beliau menolong abang, tapi nama itu kan disematkan jauh sebelumnya dan tidak boleh ya. Tidak boleh. Memberikan nama yang mensucikan dirinya, membesarkan dirinya, menyanjung dirinya. Tidak boleh. Bagaimana dengan Khairun Nisa? Sama, ini gulu, berlebihan. Karena Khairun Nisa artinya sebaik-baik wanita. Dan Nabi sudah membatasi khairun nisa sebaik-baik wanita. Cuman ada empat. Maryam, Asiyah ya dari urutan waktu ya. Asia, Maryam, Khadijah, satu lagi Fatimah. Aisyah aja enggak masuk. Aisyah saja enggak masuk. Ya. Nah, maka tidak boleh kita memberikan nama khairun nisa, khairur rijal, khairur apalah, enggak boleh. Bahkan khair saja juga tidak baik. Bagaimana dengan nama akbar? Ya ini kan terbesar, ya. Kan isim tafdil kan? Akbaru itu kabirun akbaru, sogirun asgoru, ya. Yang ter, ya. Ini juga tidak disukai, ya. Apa membesarkan diri kan? Jika khutbah Idul Adha, apakah itu termasuk rangkaian wajib berkurban? Tidak, khutbahnya tidak, maksudnya harus ada. Tetapi jika ada di antara kita jamaah yang ada keperluan, buru-buru dan seterusnya, boleh tidak mengikuti. Dan Nabi yang membolehkan. Siapa yang ingin mendengarkan khutbahku silahkan, siapa yang ingin beranjak silahkan. Itu diucapkan oleh Nabi ketika mengawali khutbah Id. Adapun rangkaian, ya iya. Kan sholat, khutbah, habis itu menyembelih kurban, ini bagian dari rangkaian. Dan melihat dari zahirnya cepat-cepat, buru-buru. Karena bagus sekali ketika kita bangun tidur, habis subuh, tidak makan apa-apa. Tidak makan apa-apa sampai kita sholat Id, sampai kita mendengarkan khutbah, sampai kita menyembelih kambing, sampai kambing itu dimasak, sampai kita memakan kambing itu, sapi itu. Tentu tidak wajib ya. Jadi makanan pertama di hari itu yang masuk ke perut kita adalah kambing kurban kita, sapi kurban kita. Ini sunnah. Berarti kan usahakan cepat. Ya, yang biasa atau mungkin orang Arab hari itu mungkin cepat ya. Kalau sholat Id jam 6:30 misalnya, mungkin 8:30, jam 9 sudah mateng ya. Kita duhur baru mateng ya kan. Lama ya. Kalau bisa diusahakan, saya kira bisa ya. Potong, ambil satu paha, dua paha, dimasak ya. Kalau sholat berjamaah ketinggalan Al-Fatihah ayat 1, apakah harus ngulang satu rakaat? Tidak, jangankan ketinggalan Al-Fatihah, ketinggalan berdiri. Jadi kita datang itu imam dan para jamaah lain sudah ruku. Kita tidak menemukan imam sedang berdiri, sudah lewat, sudah ruku. Lalu kita langsung ruku. Jangan berdiri dulu, sedekap dulu, jangan menyalahi sunnah. Langsung mengangkat tangan, takbir, dan langsung ruku. Selanjutnya iktidal dan seterusnya mengikuti gerakan imam. Apakah kita dapat satu rakaat? Jawabnya, dapat. Padahal kan enggak baca Al-Fatihah sama sekali. Orang langsung ruku. Mana dalil? Abu Bakar. Abu Bakar pernah melakukan itu. Jadi ketika Rasul dan para sahabat sudah ruku, tentu Rasul dan para sahabat ruku kan tidak buru-buru, ya. Cukup lama. Abu Bakar langsung lari. Lari mengejar itu, takut ketinggalan. Lari dengan terengah-engah. Akhirnya sholat sambil terengah-engah ya. Bahkan Abu Bakar sebelum sampai saf sudah ruku. Takut ketinggalan ya. Takut ketinggalan, belum sampai saf sudah ruku. Gitu. Nah, sambil ruku, sambil dia melangkah ke saf itu. Mungkin selangkah dua langkah ya. Mungkin tidak dari depan pintu ya. Selangkah dua langkah. Tidak puluhan langkah. Kemudian karena habis lari, tentu sholatnya terengah-engah. Dan bunyi nafasnya itu terdengar oleh para sahabat, termasuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah salam, beliau menasihati Abu Bakar, jangan lari-lari. Jangan lari-lari, ya. Jalan saja. Kalau dapat, alhamdulillah. Nggak dapat, ya nanti tinggal tambah lagi satu rakaat. Jangan lari. Nah, anehnya apa? Yang menarik, Nabi tidak nyuruh nambah satu lagi. Abu Bakr, kamu kurang. Kan tentu sahabat yang di belakang tentu menjadi saksi apa yang dilakukan oleh Abu Bakr. Dan tentu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang dilakukan oleh Abu Bakr. Artinya Abu Bakr ketika masuk salat itu Nabi sedang apa, imam sedang apa. Tahu semua bahwa Nabi sedang ruku. Dan Nabi tidak menyuruh Abu Bakr menambah satu rakaat. Dari sini keluar hukum bahwa ketika makmum mendapati imam sedang ruku, maka sudah dapat satu rakaat. Adapun yang mengatakan tidak dapat, itu dhaif hadisnya. Abu Bakr ini jelas Bukhari kan yang meriwayatkan. Ada yang mengatakan jika engkau dapati imam sedang ruku, jangan dihitung satu. Hadis ini dhaif. Tentu hadis dhaif bertentangan dengan apa yang sahih Abu Bakr tadi. Tentu yang kita pakai adalah yang sahih. Membaca Al-Quran, apakah wajib setiap muslim tahu panjang pendeknya, pengucapan makrot dan seterusnya? Ya, tentunya kan harus benar. Harus benar. Ya, benar itu meliputi panjang pendeknya, tajwidnya, makrotnya. Bagaimana caranya? Tentu harus belajar. Belajar. Bagaimana belajar sudah umur 50 tahun, 45 tahun, sulit mengucapkan dot, ain, ya? La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Nggak usah dipaksain. Tentu beda belajar dari kecil dengan sudah tua. Hasilnya tentu berbeda. Yang penting belajar. Yang penting belajar. Wallahu a'lam. Ya, habis. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.